sini tanpamu semuanya terasa mati, semuanya terasa tak berarti. Di sini tanpamu malam pun terasa panjang, bulan pun agaknya menari malamku. Satu malam bagaikan seribu malam tanpamu, semuanya terasa hilang. Apa yang terjadi?